Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian dia ditemani oleh Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, keputusan yang umum. Siapa saja, kata-kata man menunjukkan siapa saja, baik besar maupun kecil, orang tua ataupun anak-anak, begitu juga laki-laki ataupun wanita, masuk dalam bahasa Arab pada kalimat man. Tidak ada pengecualian. Yaitu untuk orang-orang yang berakal. Namun, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam poin yang akan kita baca ini, ada pihak-pihak yang dikecualikan. Tidak masuk pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang masuk rumahnya mengunci pintunya dia aman, barang siapa yang dia masuk Masjidil Haram aman. Nah, ada pihak-pihak yang dikecualikan. Maknanya apa? Walaupun dia masuk Masjidil Haram akan dibunuh. Walaupun dia mengunci rumahnya akan dicari, akan dibunuh. Apa maksudnya? Ada pihak-pihak yang dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena memang pihak-pihak ini orang-orang yang sangat, bahkan terlalu besar permusuhannya, dosanya. Kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahdara yawma izin dima'a unasin azumat zunubuhum wa kaburat jaraimuhum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau mengancam pada hari itu akan menumpahkan darahnya orang-orang yang dima'a unasin, darahnya orang-orang yang azumat zunubuhum, yang terlalu besar dosa-dosa mereka. Wa kaburat jaraimuhum, dan terlalu besar kejahatan-kejahatan mereka. Tentunya yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang tidak masuk ke dalam Islam. Cuma dia masuk ke dalam rumahnya misalnya, masuk Masjidil Haram. Kalau dia masuk ke dalam Islam, tentunya tidak akan terjadi pertumpahan, ditumpahkan darahnya. Nah, fa'amara biqatlihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh mereka. Hatta walau kanu muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Sampai walaupun orang-orang yang diancam oleh Rasulullah akan dibunuh ini, mereka bergelantungan, bergantung di tirai-tirai Ka'bah. Walaupun mereka bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah, tentunya apa? Masuk enggak Masjidil Haram? Tentu. Tentunya. Bukan sekedar masuk Masjidil Haram, tapi bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah. Tetap terancam bunuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Maka orang-orang yang terancam akan dibunuh ini, berarti kan dia kan enggak masuk pada ucapan tadi. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang mengunci pintunya, dia aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Maka menjadi sempit atas orang-orang tersebut bumi yang begitu luas. Fadhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat. Maka menjadi sempit atas mereka orang-orang ini bumi yang tadinya luas. Nah, faminhum man haqqat 'alaihi kalimatul 'adzab wa qutil. Maka di antara mereka ada yang berhak mendapatkan kalimat azab dan dia pun dibunuh. Wa minhum man adrakathu 'inayatallahi fa aslam. Dan di antara mereka ada yang mendapatkan perlindungan dari Allah kemudian masuk ke dalam Islam. Maksudnya ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa orang yang dia terancam terbunuh. Rasulullah mengancam, memerintahkan untuk membunuh orang-orang tersebut. Nah, terancam walaupun dia bergelantungan di tirai Ka'bah. Tapi dari pihak-pihak yang terancam pembunuhan tersebut, ternyata ada orang-orang yang memang berhak mendapatkan azab dan dia benar-benar dibunuh. Tetapi ada yang dia ketika mau dibunuh, dia misalnya lari mendapatkan perlindungan dari Allah Taala, kemudian apa? Setelah itu masuk ke dalam Islam. Akhirnya enggak jadi dibunuh. Apa maksudnya ya? Ya kayak kalau mau pendekatannya orang yang terancam dihukum mati. Misalnya kan, terancam dihukum mati. Ada yang benar-benar terlaksana dia dihukum mati, ternyata ada orang-orang yang tentunya dengan kehendak Allah tabaraka wa taala, semuanya bergantung dengan kehendak Allah, dia selamat. Mungkin dia enggak jadi dihukum karena dimaafkan atau dia lari. Kemudian setelah itu apa? Dia tidak lagi diancam. Itu namanya dia mendapatkan perlindungan dari Allah setelah terancam tadi, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Nah, ini terbagi menjadi dua pihak. Terbagi menjadi dua kelompok, dua golongan. Ada yang benar-benar terlaksana dia dibunuh, ada yang ternyata yang terancam dibunuh oleh Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya, ternyata dia dengan kehendak Allah, dia mendapatkan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian setelah itu masuk ke dalam Islam. Sekarang pihak yang pertama. فَأَمَّا الَّذِينَ كُتِلُوا, maka ada pun pihak-pihak yang benar-benar terbunuh, dibunuh. فَهُمْ, maka mereka adalah satu. Ibnu Hazal, Ibnu Khatal, apa? Ibnu Khatalin. Yang pertama namanya Ibnu Khatal. Wa Mikyas bin Subabah. Yang kedua yang dibunuh adalah Mikyas bin Subabah. Wal Harits Ibnu Nufail. Yang ketiga namanya adalah Al Harits Ibnu Nufail. Wa Qainah Libni Khatal. Yang keempat adalah Qainah Libni Khatal. Qainah yaitu budaknya Ibnu Khatal. Namanya Qainah, budaknya Ibnu Khatal. Arba'atu nafarin. Ada empat orang. Arba'atu nafar. Ibnu Khatal, Mikyas bin Subabah, Harits Al-Harits bin Nufail, dan Qainah, budaknya Ibnu Khatal. Ada empat orang. Yukal dikatakan ada yang lainnya, yaitu Wa'idun Al-Harits Ibnu Talatil Al-Khuzai. Al-Harits Ibnu Talatil Al-Khuzai. Wa Ibnu Sa'din. Yang keenam adalah Ibnu Sa'ad. Ma'a ihtimali an takuna Ummu Sa'ad hiya maulatu Ibni Khatal. Walaupun ada kemungkinan, naam, ma'a ihtimal, bersamaan ada kemungkinan, Ummu Sa'ad ini adalah bekas budaknya Ibnu Khatal. Ada kemungkinan Ibnu Sa'ad, Ummu Sa'ad ini adalah budak wanitanya Ibnu Khatal. Fa'idhan, maka kalau begitu khamsatun aw sittatun nafarin. Jumlah yang dibunuh adalah berapa? 5 atau 6 orang. 5 atau 6 orang. Berapa disebutkan tadi? Berapa yang kita sebutkan orangnya? 5 atau 6? Kok 5 atau 6 gimana? 6. Karena tadi disebutkan Ummu Sa'ad itu kemungkinan dia itu adalah budaknya Ibnu Khatal. Berarti kan kemungkinan apa namanya itu, kalau ada yang mengatakan lain, Ibnu Sa'ad, Ummu Sa'ad itu lain dengan Ummu, dengan apa? Siapa tadi? Dengan siapa tadi? Siapa namanya? Qainah. Ada yang berpendapat beda orangnya, Qainah dengan Ummu Sa'ad. Ada yang mengatakan Ummu Sa'ad itulah budaknya Ibnu Khatal. Sama orangnya. Apa maksudnya? Sama orangnya. Nah, kalau sama berarti berapa? 5. Kalau bukan lain, 6 berarti berapa? 6. Apa maksudnya? Itu maknanya ucapan beliau 5 atau 6. Karena diperselisihkan tentang Ummu Sa'ad ini. Dia tersendiri, orang lain, atau sama dengan yang Qainah Ibni Khatal. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang diancam, terancam untuk ditumpahkan darahnya, dan benar-benar mereka dibunuh. Nah, golongan yang kedua, yang mereka itu Allah jaga, kemudian setelah itu masuk dalam Islam. Wa ammal ladzina aslamu, dan adapun orang-orang yang masuk ke dalam Islam padahal apa, sudah diancam, walaupun dia masuk rumahnya Abu Sufyan, walaupun dia bergelantungan di tirai Ka'bah, walaupun dia masuk Masjidil Haram, tetap dibunuh. Tetapi mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kanu qad harabu wa awih tafu. Dan dalam keadaan mereka ini lari, sungguh mereka ini lari atau sembunyi. Terancam, tetapi mereka lari atau sembunyi. Thumma tu'mina lahum. Kemudian mereka diberi jaminan keamanan. Tsummat tu'mina lahum. Mereka diberi jaminan keamanan. Faja'u wa aslamu. Maka mereka pun datang dan masuk ke dalam Islam. Fahum Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah. Mereka ini yang pertama adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Bin Abi Sarah. Yang kedua, wa Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Yang nanti dia akan menjadi seorang pejuang Islam. Nah, setelah dia masuk ke dalam Islam. Yani Ikrimah putranya Abu Jahal. Dia lari. Kemudian apa? Disusul oleh siapa? Istrinya. Disusul oleh istrinya. Bersama budak lelakinya. Wahabbar ibn al-Aswad. Kemudian Habbar bin al-Aswad. Yang keempat, Waqainah ukhra libni Khatal. Yang keempat adalah Qainah. Tapi Qainah yang lain, budaknya Ibnu Khatal. Qainah yang lain, budaknya Ibnu Khatal. Nah, arba'atu nafarin. Ada empat orang. Kila dikatakan wa ayatun Ka'ab ibn Zuhair. Ka'ab bin Zuhair. Wa Wahsy bin Harb. Yang berikutnya adalah Wahsy bin Harb. Yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy bin Harb. Wahindun bintu Uzbah, imra'atu Abi Sufyan. Dan yang ketujuh adalah Hindun bin Uzbah, istrinya Abu Sufyan. Yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya apa? Dia menemui Rasulullah dalam keadaan menyamar. Menyamar, tidak diketahui kalau dia itu Hindun, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Sab'atu nafarin. Ada tujuh orang. Nah. Waktafa akharun khawfan ala anfusihim. Yang lainnya juga ada yang sembunyi. Dikarenakan mengkhawatirkan dirinya. Duna an yakuna qad uhdirat dima'uhum. Walaupun duna, walaupun dia tidak diancam ditumpahkan darahnya, tidak diancam dibunuh, tapi sembunyi karena dia mengkhawatirkan dirinya. Khawatir jangan-jangan dia menjadi pihak yang walaupun masuk rumah Abu Sufyan, masuk Masjidil Haram, mengunci pintunya, ditumpahkan. Padahal tidak masuk pada pihak yang diancam. Cuma khawatir sehingga sembunyi. Minhum Sofwan bin Umayyah. Di antara mereka ini yang pertama adalah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah. Kalau Sofwan itu pakai Sod. Sofwan. Nah, kalau yang pakai Sin, Sufyan. Sufyan. Sehingga keliru kalau orang mengatakan Sofyan. Paham ya? Sofyan. Abu Sofyan. Abu Sufyan. Kalau Sufyan pakai Sin. Sufyan. Kalau yang pakai Sod itu namanya Sofwan. Sofwan. Nah, tapi begitulah biasanya orang-orang Indonesia, tidak terlalu memperhatikan huruf. Yang penting itulah maksudnya. Wa Zuhair ibnu Abi Umayyah, yang kedua Suhail Az-Zuhair bin Abi Umayyah. Yang ketiga Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amr. Nah, dalam bahasa Arab bacanya Suhail, bukan Suhail. Nah, tapi begitulah orang-orang Indonesia, atau bahkan apa disebutkan orang-orang yang, makanya dalam bahasa Arab itu kan ada bahasa fusha, ada bahasa ami, amiyah namanya. Bahasa Arab itu ada bahasa fusha, ada bahasa amiyah. Apa bedanya? Kalau bahasa fusha itu bahasa yang resmi. Bahasa yang resmi. Kayak kita di daurah-daurah, kalau kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada syaikh, itu namanya bahasa resmi. Nah, yang kedua, bahasa Arab, amiyah. Bahasa Arab, bahasanya orang-orang keumuman, orang-orang awam. Nah, bahasa Arab amiyah ini asalnya dari bahasa Arab apa? Fusha. Fusha. Nah, yang resmi tadi. Cuma, yang resmi-resmi tadi disingkat-singkat. Paham ya? Bahasa Arab yang amiyah itu yang resmi asalnya, tetapi setelah itu disingkat-singkat. Seperti H, li H. Aturan bahasa resminya li ayyi syai'in. Li ayyi syai'in. Untuk apa? Tapi mereka mengatakan lish. Untuk apa? Dan seterusnya. Disingkat-singkat. Sehingga kalau kita tidak terbiasa, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, enggak ngerti dengan bahasa amiyah, bahasa Arab amiyah. Karena dia bahasa Arab yang banyak disingkat-singkat dari bahasa fusha. Nah, kita kalau belajar, apakah belajar bahasa Arab fusha atau bahasa Arab amiyah, maka yang benar kita belajar bahasa Arab fusha. Kenapa? Karena Al-Quran, begitu juga sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, begitu juga kalam-kalam para ulama dalam kitab-kitab mereka menggunakan bahasa fusha. Tadi paham ya? Bahasa fusha. Adapun bahasa Arab amiyah, itu dipelajari bagi orang-orang yang mau bergaul dengan orang-orang Arab di daerah tertentu. Karena disebutkan, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing daerah ada bahasa Arab amiyah tersendiri. Kalau mau pendekatannya kan, kayak kita di Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Itu namanya bahasa resmi. Bahasa resmi. Tapi ada bahasa apa? Daerah. Ada bahasa daerah. Nah, untuk apa belajar bahasa daerah? Ya kalau kamu mau tinggal di daerah tersebut, pelajarilah bahasa daerah tersebut. Karena kalau mau dipelajari semua bahasa daerah itu, alangkah banyaknya. Untuk apa engkau belajar bahasa daerah Kalimantan, engkau kamu tinggalnya di sini? Pelajarilah bahasa daerah tempat engkau tinggal tersebut. Jadi paham ya? Begitu juga bahasa Arab amiyah, masing-masing daerah lain. Jadi paham tidak? Masing-masing daerah lain. Maka ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin ke sana untuk bekerja, maka pelajari bahasa amiyah di daerah tempat kita mau bekerja, di Saudi sana, ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang-orang yang belajar bahasa Arab fusha, maka insyaallah dia sebentar, enggak lama tinggal di apa daerah yang orang-orang memiliki bahasa Arab Amiyah daerah tersebut, enggak lama insya Allah dia akan apa? Akan bisa. Kenapa? Bergaul. Karena bahasa Arab Amiyah itu apa? Bisa dipelajari dengan pergaulan ya. Khodhijin rahimani wa rahimakumullah. Yang penting dia sudah banyak kosakata resmi Arab Fushah ya. Khodhijin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga kalau mau belajar bahasa Arab Amiyah, maka tergantung dulu engkau mau belajar bahasa Arab Amiyah di daerah yang mana engkau mau tinggal di sana atau mau bekerja di sana. Nah, maka tentunya yang lebih layak, yang lebih bermanfaat untuk kita mempelajarinya adalah bahasa Arab yang Fushah, yang resmi, tentunya karena dia adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran itu bahasa yang fushah. Nah, yang resmi. Nah, begitu juga hadis Nabi SAW. Dan bahasa Arab Amiyah itu juga sebenarnya asalnya diambil dari bahasa Arab fushah. Khodhijin rahimani wa rahimakumullah. Maka, nah, orang-orang yang mampu dia menguasai bahasa Arab fushah, nah, insya Allah dia enggak bakal lama kalau bertemu dengan orang-orang yang berbahasa Arab Amiyah. Tetapi orang-orang yang cuma bisanya bahasa Arab Amiyah disuruh apa? Membaca dengan bahasa yang resmi, banyak yang gelabakan. Enggak bisa. Contohnya adalah orang-orang yang biasa ngomong bahasa Arab di Arab tetapi dia TKI. Ternyata apa? Disuruh membaca mengikrob Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa ya kana fi rahimani wa rahimakumullah. Nah. Nah, ini kebanyakan yang sebenarnya yang banyak menyerah adalah orang-orang yang belajar bahasa Arab fushah ini. Karena dia ada aturan-aturan, kaidah-kaidah. Nah, kalau bahasa Arab Amiyah itu tidak banyak punya aturan, yang penting dipahami. Paham enggak? Yang penting dipahami, mau enggak teratur susunannya A, B, C, B, C, A, dan seterusnya. Yang penting dipahami itu maksudnya. Nah, tetapi kalau bahasa Arab fushah, itu bahasa Arab yang punya aturan-aturan. Nah, mana yang harus dikedepankan, mana yang harus dibelakangkan, seperti fi'il, baru fa'il, kemudian maf'ul. Fi'il, fa'il, baru maf'ul. Kalau Indonesia apa fa'il dulu subjek predikat objek itu Indonesia, tapi Arab tidak demikian. Arab fi'ilnya dulu. Nah, kalau bahasa Indonesia predikatnya terlebih dahulu, baru subjek, baru objek. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena punya aturan-aturan seperti ini, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang menyebabkan seorang banyak menyerah di dalam mempelajari bahasa Arab. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi luar biasa kalau seorang bersabar, dia akan mendapatkan manfaatnya. Dia bisa dengan mudah memahami Al-Quran, bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam. Itu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, kebanyakan kalau kita melihat terkhusus di Indonesia, pondok-pondok pesantren yang ada, terkhusus pondok-pondok modern, nah, banyak ternyata yang mereka pelajari adalah cuma apa? Pelajaran percakapan semata. Nah, ketika disuruh untuk membaca tafsir, mampu bercakap-cakap karena terlatih biasa bercakap-cakap bahasa Arab sesama mereka di pondoknya. Tetapi kesulitan atau mungkin sedikit pelajarannya, yang jelas tidak banyak yang tidak berhasil. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah masuk kepada kitab. Kalau bahasa mereka kitab kuning, kitab gundul ataupun kitab kuning. Dan ini waqi, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dulu kita ketemu beberapa orang yang ada bertugas di mana? Tugas bagian keagamaan. Nah, bahkan sekarang jadi KUA orangnya. Nah, ditunjukkan tafsir Sa'di, kebingungan ya, kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi diajak ngobrol, berbicara, lumayan lancar. Lumayan apa? Lancar. Sekarang dia jadi KUA, kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau disodorkan, waktu itu kita sodorkan pasana bawa tafsir As-Sa'di, kana hidin rahimani wa rahimakumullah, cuma melihat-melihat samar-samar ya, kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Tidak menguasai. Maka itu dipelajari kalau memang apa kita mau bekerja, mau tinggal di sana penting, tapi yang paling penting dimanapun kita tinggal harus dipelajari, diupayakan bahasa Arab yang apa fushah namanya, yang resmi. Nah, bukan yang bahasa Arab amiyah. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Menjelaskan apa tadi ya? Nah, Suhail. Suhail. Nah, karena dalam bahasa Arab itu enggak ada E. Nah, apa, dalam Al-Quran khususnya tidak ada E. Yang ada itu A, fathah. Kemudian dhammah U. Atau kasrah I. Enggak ada E. Ada enggak? Tidak A? Tidak ada. Tapi ada yang mirip E ketika apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud tentang kisahnya Nabi Nuh yang berada di atas kapal dikatakan bismillahimajriha wa mursaha. Itu tidak bisa dikatakan itu i karena itu namanya imalah, mirip qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Artinya enggak ada i. Yang ada u kalau dhamma, kalau fathah a harus jelas A-nya, kalau kasroh I. Nah, kecuali kalau yang di fathah adalah huruf-huruf apa? Isti'la. Huruf-huruf apa? Isti'la, seperti sod, so, kof, dan seterusnya. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Termasuk yang dia berlindung, nam atau menyembunyikan diri, padahal tidak terkena ancaman untuk dibunuh adalah Suhail bin Amr. Tsumma aslama haula'i kulluhum. Kemudian semua mereka, semua orang ini masuk ke dalam Islam. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Di antara faedah tentunya dari sini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW mengancam untuk membunuh beberapa pihak karena sudah terlalu besar dosanya, ternyata ada yang benar-benar terlaksana dibunuh, ada yang lari, berlindung, kemudian masuk ke dalam Islam, kemudian tidak jadi dibunuh, menunjukkan bahwasanya kehendak yang terjadi itu bukan kehendak Rasulullah SAW. Rasulullah berkehendak, berkeinginan untuk membunuh beberapa orang, ternyata ada yang terlaksana, ada yang tidak. Saya paham ya? Berarti kehendak Rasulullah SAW pun bergantung dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sehingga tidak, bukanlah Rasulullah SAW yang menentukan. وَمَا تَشَاءُونَ illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Rasul menginginkan untuk membunuh mereka, ternyata ada yang kabur. Naam, ada yang bersembunyi, kabur kemudian masuk dalam Islam, tidak jadi dibunuh. Naam, itu menunjukkan yang terlaksana itu kehendak Allah tabaraka wa taala, bukan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah abdun, seorang hamba, bukan rob. Bukan Allah tabaraka wa taala, Allah yang menentukan. Yang menentukan adalah Allah tabaraka wa taala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sama ketika Rasulullah SAW menghendaki pamannya Abu Thalib masuk ke dalam Islam. Tetapi beliau sudah berupaya, Allah menghendaki untuk Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam. berarti yang terlaksana adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mampu berencana, hanya mampu berkehendak, tetapi yang terjadi semuanya bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan seorang diberikan ketenangan di dalam menghadapi kehidupan. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini terdapat faedah juga. 6. Hidayatut tauhid biadillah. Hidayatut tauhid biadillah. Hidayatut tauhid sudah biadillah. Hidayah tauhid seorang itu masuk ke dalam Islam, beriman, itu di tangan Allah Tabaraka wa taala. 6. Mereka-mereka ini, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang sangat besar permusuhannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal di situ, yang terkenal, yang kemudian dia masuk ke dalam Islam itu sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Suhail ibnu Amr. Nah, kemudian juga Ikrimah bin Abu bin Abi Jahal, termasuk yang tentunya sangat menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Hindun bin Utbah